بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله وعليك بالإكثار من الصدقة وبالتصدق على الأرحام المحتاجين وأهل الخير المكلين خصوصا. Dan hendaknya kalian memperbanyak untuk bersedekah dan bersedekah kepada keluarga yang membutuhkan. Begitu juga kepada orang-orang yang baik-baik, yang miskin-miskin terlebih-lebih. Fa inna shadaqata huwa yadhi thawabuha biwaqiha fi misli hadhihi al-mawadhi'. Karena sedekah akan menjadi berkembang, bertumbuh dan bertambah pahalanya dengan diberikan kepada mereka seperti keadaan-keadaan ini. Di sini anjuran kepada kita untuk kita bersedekah. Dan arti daripada sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Jadi memberikan sesuatu kepada orang miskin, memberikan sesuatu kepada orang fakir, itu namanya sedekah. Memberikan sesuatu kepada orang yang kaya, memberikan sesuatu kepada orang yang tidak membutuhkan, itu bukan sedekah. Itu bisa dinamakan hibah dan juga itu bisa dinamakan hadiah. Seseorang memberikan sesuatu kepada atasannya, atau seorang murid memberikan sesuatu kepada gurunya, maka itu adalah hadiah untuk menghormatinya. Ketika kita memberikan sesuatu kepada atasan kita atau guru kita atau orang kaya untuk menghormatinya, maka itu dinamakan hadiah, bukan sedekah. Dan hadiah juga dianjurkan, karena hadiah bisa mendatangkan cinta seseorang. Kita berikan kepada orang lain hadiah untuk menghormatinya, pasti dia akan bersimpati kepada kita, pasti dia akan senang kepada kita. Dan itu anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahadau tahabu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai." Jadi hadiah termasuk membuat seseorang cinta kepada orang yang memberikan kepadanya hadiah. Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang yang mampu dengan niat menghormatinya. Bawahan memberikan kepada atasannya atau murid memberikan kepada gurunya. Dan bisa jadi hadiah bergabung dengan sedekah. Bawahan memberikan kepada atasannya atau seorang murid memberikan kepada gurunya untuk menghormatinya, sekaligus gurunya keadaannya membutuhkan, gurunya keadaannya fakir, miskin, dia memberikan kepada gurunya, bawahan berikan kepada atasannya, tapi sekaligus yang diberikan itu membutuhkan. Berarti itu adalah sedekah sekaligus hadiah. Atau seorang anak memberikan kepada orang tuanya dan orang tuanya kebetulan membutuhkan, maka itu adalah sedekah kepada orang tua dan termasuk hadiah. Kalau orang tuanya tidak membutuhkan, orang tuanya mampu, dan seorang anak memberikan sesuatu kepada orang tuanya, itu namanya hadiah. Nah, ini anjuran daripada sahibul kitab, sahibul ratib, Imam Al-Hawi Abdullah bin Abdul Haddad, untuk kita bersedekah, bahkan memperbanyak sedekah. Karena sungguhnya tujuan daripada harta yang kita miliki, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, untuk kita salurkan kepada kebaikan-kebaikan. Setelah kita ambil daripada harta kita untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan keluarga kita, dan ada lebih, maka lebihnya tersebut kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, termasuk kita gunakan untuk bersedekah, memberikan kepada orang yang miskin, memberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, dan itu anjuran daripada Rasulullah SAW, bukan daripada Sahibul Kitab, tapi anjuran Rasulullah SAW. Begitu banyak fadilah keutamaan daripada sedekah. Sedekah bisa memperluas rezeki. Jadi sedekah bukan berarti ketika bersedekah akan berkurang hartanya. Mana qasama malun min sedekah bal yazdad. Tidaklah harta seseorang akan berkurang kalau dia bersedekah, bahkan akan bertambah, bukan tetap, bahkan bertambah. Sebagaimana dikatakan bahwasanya dengan sedekah akan berkembang hartanya, akan berkah hartanya. Ya, ketika sedekah akan diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak, bahkan mungkin bisa diganti dengan 10 kali lipat. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa yang kalian keluarkan, kalian infakkan untuk jalan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Anfiq yunfaq 'alaik. Berinfaklah, keluarkanlah harta kalian, yunfaq 'alaik. Maka kalian akan diinfakkan oleh Allah. Kalian akan diberi infak, akan diberi rezeki, akan diluaskan rezeki kalian oleh Allah Subhanahu. Meluaskan rezeki, sedekah juga menyembuhkan orang yang sedang sakit jika diniatkan untuk mendapatkan kesembuhan. Jika kita sakit, keluarga kita sakit, orang tua kita sakit, anak kita sakit, niatkan ketika bersedekah untuk mendapatkan kesembuhan, akan datang kesembuhan. Ya, sedekah juga akan menjauhkan seseorang daripada meninggal su'ul khatimah. Ya, meninggal su'ul khatimah itu adalah musibah besar. Tapi seseorang akan terhindar daripada musibah itu dengan dia bersedekah, dengan memperbanyak sedekah. Yang sedekah juga akan memanjangkan umur, dalam arti akan diberi keberkahan dalam umurnya. Dia akan diberi umur mungkin 50-60, tapi umurnya seakan-akan dia ibadah berkah, umurnya seperti seseorang yang umurnya 200 tahun. Karena diberi keberkahan dalam umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana keberkahan dalam umur bisa didapatkan dengan memperbanyak sedekah? Tidak ada ruginya sedekah. Sedekah bisa memberikan keselamatan dalam perjalanan. Oleh karena itu kebiasaan salafus saleh jika melakukan perjalanan, khususnya perjalanan jauh, maka sebelum melakukan perjalanan bersedekah semudahnya, ya, yang sekiranya dia tidak berat melakukannya, seikhlasnya dia sedekah seberapa pun yang dia mampu, yang mudah baginya dia laksanakan sebelum perjalanan. Insyaallah dia sampai selamat sampai tujuan, bahkan kembali ke tempat asalnya dengan keadaan selamat. Ya, jadi ini iksar minas sedekah, khususnya dikatakan di sini khususnya kepada arham al-muhtajin, khususnya kepada keluarga. Jadi sedekah itu bukan harus diberikan kepada orang lain. Sedekah itu harus diberikan kepada orang jauh, enggak. Tidak harus, bahkan lebih utama kalau diberikan kepada keluarga. Tapi jika keluarga itu apa? Muhtajin. Jika keluarga itu adalah membutuhkan. Jadi salah kalau ada seseorang yang gemar bersedekah, sering bersedekah, sedekah sana sini, tapi ada keluarganya yang membutuhkan tidak diberi sedekah. Ini suatu yang salah. Al-muta'addi bisedekah kamani'iha. Orang yang melewati batas dalam sedekah, artinya melakukan kesalahan dalam bersedekah, sama aja dia tidak bersedekah. Ulama mengatakan termasuk kesalahan dalam bersedekah dia memberikan sedekah kepada orang lain yang tidak ada hubungan dengan, tidak ada ikatan keluarga, tapi dia punya keluarga yang membutuhkan tidak diberi. Dahulukan keluarganya. Ya, kalau memang keluarganya tersebut membutuhkan, kecuali kalau keluarganya mampu. Wajali kalau keluarganya orang kaya-kaya, dia tidak berikan, karena diberikan kepada orang kaya bukan sedekah namanya. Ya, hadiah, hibah. Sedekah diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, ketika diberikan kepada yang membutuhkan dan itu adalah keluarganya sendiri, itu lebih utama. Diberikan kepada yang membutuhkan dan ternyata itu adalah orang tuanya sendiri. Orang tuanya sendiri membutuhkan. Lebih utama diberikan kepada orang tua daripada kepada orang lain. Kalau memang orang tuanya membutuhkan. dan itu sedekah. Dan selain sedekah dicatat juga sebagai silaturahim. Sebagai silaturahim diberi kepada keluarga, diberi kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Ketika Rasulullah SAW menganjurkan, ketika Rasulullah SAW menganjurkan sahabat untuk bersedekah, khususnya para wanita-wanita dianjurkan oleh Nabi SAW bersedekah. Jadi wanita bukan berarti tidak bersedekah. Ya, suami-suami mereka bersedekah, kemudian wanitanya tidak mau bersedekah. Enggak. Wanita juga dianjurkan untuk bersedekah. Pernah suatu waktu, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melihat seorang wanita yang memiliki tangan yang lumpuh. Wanita itu memiliki tangan yang lumpuh. Maka terbesit dalam hati Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk bertanya sebab lumpuhnya tangannya ini kenapa? Ditanya. Akhirnya ternyata ada sebabnya, ada kisahnya. Kisahnya ajib. Apa yang dikatakan oleh wanita itu? Suatu waktu aku bermimpi. Ya, kemudian dalam mimpinya dia melihat keadaan di mahsyar, keadaan di hari kiamat. Dan di situ dia melihat kedua orang tuanya. Dia melihat ayahnya, dia melihat ibunya. Tapi dua orang tua ini keadaan mereka berdua berbeda 180 derajat. Yang ayahnya ini masya Allah, di waktu dilihat dalam mimpinya di mahsyar, dia menjadi orang yang mulia. Bahkan dia memberi syafaat kepada orang-orang. Beri syafaat berarti orang mulia, orang terhormat. Dan dia ayahnya ini membagi-bagikan minuman kepada orang-orang di mahsyar yang sedang kehausan. Waktu itu orang kehausan karena matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ibunya sebaliknya. Ibunya dalam keadaan rambutnya kocar-kacir, tidak memakai pakaian kecuali hanya menutupi kemaluannya aja. Dalam keadaan tubuhnya kotor, dalam keadaan dia menyedihkan melihatnya. Dan yang lebih parah lagi, ayahnya ini membagikan minuman kepada orang-orang, tapi tidak memberikan minuman kepada ibunya. Akhirnya si anak ini yang bermimpi ini berkata kepada ayahnya, "Ya Abi, wahai Abi, ayahku, kenapa kamu berikan minuman kepada orang-orang tapi tidak kamu berikan minuman kepada ibuku? Padahal ibuku dalam keadaan kehausan." Apa katanya ayahnya? "Iya, soalnya ibu kamu itu orang yang bakhil ketika di dunia. Bakhil, tidak pernah bersedekah, tidak pernah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Jadi ini diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku dilarang untuk memberikan minuman." Akhirnya si wanita itu melihat ibunya, timbul rasa iba, rasa kasihan. Akhirnya dia mau mengambil minuman tersebut dari ayahnya untuk diberikan kepada ibunya. Tahu-tahu ada panggilan. "Jangan kamu lakukan. Kalau kamu memberikan minuman itu kepada ibu kamu, maka tangan kamu akan lumpuh." Tapi tetap dia ambil karena merasa kasihan kepada ibunya dan diberikan kepada ibunya minuman tersebut. Ini dalam mimpi. Tapi ini mimpi yang hak. Tapi ini mimpi yang kenyataan. Kenapa? Ternyata ketika bangun dari tidurnya, tahu-tahu wanita tersebut benar-benar tangannya lumpuh. Tangannya benar-benar lumpuh. Nah, ini bisa diambil pelajaran bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu dan wanti-wanti khususnya para wanita untuk tidak bakhil-bakhil, untuk tidak pelit-pelit. Ini salah satu contoh cerita dari sekian banyak cerita yang telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sedekah diberikan kepada orang tuanya, diberikan kepada keluarganya lebih utama jika mereka membutuhkan. Oleh karena itu Al-Imam Suyuti mengatakan dalam Khumasi, dalam kitabnya yang menjelaskan dalam kitab tersebut tentang semua hal yang berkaitan dengan angka 5. Termasuk diantaranya, beliau mengatakan bahwasanya pahala sedekah terbagi ke 5 bagian. Pahala sedekah yang diberikan oleh Allah, pahala sampai 10 kali lipat. Artinya pahala dilipat gandakan untuk umat Nabi Muhammad SAW sampai 10 kali lipat. Itu minimal. Kebaikan apapun yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT sampai 10 kali lipat. Jadi seakan-akan kita melakukan kebaikan tersebut 10 kali. Ini khususiyah hadhil ummah. Ini keistimewaan umat ini, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Memangnya umat-umat yang terdahulu tidak? Tidak. Kalau umat-umat yang terdahulu melakukan satu kebaikan, pahalanya satu pahala. Kalau kita melakukan satu kebaikan, pahalanya 10 kali lipat. Jadi beruntung umat Nabi Muhammad. Walaupun umur-umur umat Nabi Muhammad SAW pendek-pendek umurnya, tapi dengan dilipat gandakan pahala, pahala mereka bisa mengungguli pahala umat-umat yang sebelumnya. Karena dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Baca satu huruf Al-Quran dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu minimal bisa 70 kali lipat, bisa 700, bisa lebih dari itu. Nah, jadi pahala sedekah akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika diberikan kepada siapa? Sahihil jisim. Diberikan kepada seseorang yang sehat badannya. Dia sehat badannya. Dia membutuhkan dan dia berikan sedekah kepadanya. Ini sahihil jisim. Sebagaimana mungkin ada orang yang memberikan sedekah di jalanan, orang sehat-sehat yang tidak ada apa-apa. Ini pahalanya 10 kali lipat. Tapi ada yang lebih besar, yaitu diberikan pahalanya, dilipat gandakan pahalanya sampai 90 kali lipat. Dan itu kalau diberikan sedekah kepada orang yang cacat. Ya, cacat, mungkin cacat matanya, seorang yang buta, cacat tangannya, cacat kakinya. Nah, berikan sedekah tersebut kepada mereka. Kalian akan mendapatkan pahala, dilipat gandakan pahalanya sampai 90 kali lipat. Dan juga diberikan pahala atau dilipatkan pahalanya oleh Allah lebih banyak dari itu, yaitu 900 kali lipat. Dari 90 sampai 900 kali lipat. Kalau diberikan kepada siapa? Ar-Arham, Al-Muhtajin. Sebagaimana tadi beliau menyebutkan, berikan kepada keluarga yang membutuhkan. Nah, memberikan kepada keluarga yang membutuhkan lebih banyak pahalanya daripada yang sebelumnya. Tapi butuhkan. Itu sampai dilipat gandakan sampai 900 kali lipat. Ada lagi yang lebih banyak dari itu, ada. Dilipat gandakan sampai 100 ribu kali lipat. Dari 900 sampai 100 ribu kali lipat. Dan itu kalau diberikan kepada orang tua yang dhaif. Orang tua tapi keadaannya membutuhkan. Kalian memberikan kepada orang tua, keluarga aja pahalanya lebih banyak daripada orang lain. Apalagi diberikan kepada orang tuanya sendiri jika orang tuanya membutuhkan. Itu pahalanya bisa dilipat gandakan sampai 100 ribu kali lipat. Makanya, kalau misalnya kita bekerja, kita mencari nafkah, niatkan. Kita bekerja, cari nafkah, cari rezeki, niatkan selain untuk diri kita sendiri. Kita niatkan untuk kebutuhan diri kita sendiri sehingga kita tidak membutuhkan kepada orang lain. Sehingga kita tidak meminta-minta kepada orang lain. Sehingga kita tidak mengharap dari orang lain. Orang meminta-minta itu tidak baik. Sifat tidak baik, sifat tercela. Bahkan jangankan meminta-minta, mengharap aja. Mudah-mudahan diberi, semoga dikasih, semoga mengharap aja tidak baik. Itu bukan sifat yang baik. Nah, supaya kita tidak meminta-minta, supaya kita tidak mengharap, ya berarti harus kita punya penghasilan, harus kita punya pekerjaan, harus kita ada yang bisa kita makan. Kalau kita tidak punya, terus kita tidak boleh meminta, tidak boleh mengharap, kita makan dari mana nantinya? Kan susah akhirnya untuk tidak meminta, susah untuk tidak mengharap. Nah, tujuan kalian, niat kalian ketika mencari rezeki, niatkan untuk menutupi kebutuhan kalian sendiri sehingga tidak meminta-minta dan tidak mengharap dari orang lain. Dan begitu juga tujuan kalian untuk bisa memberikan rezeki, memberikan nafkah kepada keluarga. Keluarga itu wajib diberikan nafkah. Jangan hanya cuma nikahnya bisa, zuatnya bisa, memberikan makan kepada keluarga tidak bisa, nak. Itu salah. Ketika sudah punya keluarga, maka tanggung jawab dia untuk memberikan nafkah. Bukan termasuk sunnah, katanya Sayyidina Umar bin Khattab. Bukan termasuk sunnah seseorang masuk masjid, iktikaf di masjid, ibadah di masjid, dan meninggalkan pekerjaan, tidak bekerja, tidak cari nafkah, sedangkan dia punya keluarga di rumah tidak diberi nafkah. Itu bukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri bekerja, para nabi bekerja untuk beri nafkah ya kepada keluarganya selain buat mereka sendiri. Mereka bekerja, rijalun datulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka bekerja, mereka jual beli, tapi kerjaan mereka tidak membuat mereka lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuat mereka lalai daripada ibadah, tidak membuat mereka lalai daripada ngaji, baca Quran, zikir. Walaupun kerja tapi tetap zikirnya berjalan, ibadahnya berjalan. Nah, niat ketika mencari rezeki untuk memberikan nafkah kepada keluarga, ini niat yang baik. Pernah suatu waktu ada seorang sahabat Nabi yang muda, punya badan yang kuat, badan yang kekar, dan dia sedang bekerja cari nafkah, mengangkat kayu bakar di punggungnya untuk cari rezeki, cari keuntungan. Kemudian sahabat-sahabat Nabi ketika melihat pemuda tersebut mengatakan, "Wai hadza law kana sababuhu wa jalduhu fi sabilillah." Coba ya, andai kata pemuda tersebut kekuatannya, kekekarannya, masa mudanya digunakan untuk fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Celaka orang tersebut, pemuda tersebut, dia gunakan untuk cari uang. Dia gunakan cari uang, cari keuntungan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La taqulu hadza." Jangan kamu katakan, jangan kalian katakan kata-kata tersebut. Fa innahu in kana yas'a ala nafsihi liyakuffaha 'anil mas'ala wa yumniha 'anil nas fa huwa fi sabilillah. Jangan kamu katakan kata-kata itu karena dia pemuda tersebut yang cari uang. Kalau dia cari uangnya tujuannya untuk menutupi kebutuhan dirinya sendiri agar dia tidak meminta kepada orang lain, tidak mengharap daripada harta orang lain, maka dia sudah dicatat fi sabilillah. Wa in kana yas'a ala abawain dha'ifain aw ala zurriyatin dha'af liyawniyahum wa yakufahum 'anil mas'alah fa huwa fi sabilillah. Dan jika pemuda tersebut cari uangnya untuk membantu orang tuanya yang membutuhkan atau membantu anak-anaknya, memberi nafkah kepada mereka, maka dia termasuk fi sabilillah. Ini yang kita katakan tadi, niat untuk mencari rezeki, memberi nafkah kepada keluarga untuk memberikan atau menutupi kebutuhan diri kita sendiri agar tidak meminta-minta, tidak mengharap kepada orang lain. Wa in kana yas'a takasuran wa tafakhuran bahwa fi sabilillah syaitan. Tapi jika pemuda itu cari uang, dia niatnya tujuannya untuk biar banyak uangnya, biar banyak hartanya, biar sombong dengan hartanya, bahwa fisabilillah syaitan, maka dia berada di jalannya syaitan, bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tergantung niatnya. Siapapun yang mencari rezeki, baik niatnya, itu yang penting. Ya, jadikan niat yang baik ketika mencari rezeki. Oleh karena itu, termasuk kita katakan tadi, memberikan sesuatu kepada orang tua yang membutuhkan itu jauh lebih utama daripada memberikan kepada orang lain. Itu pahalanya sampai 100 ribu kali lipat kalau membutuhkan. Dan ada lagi yang terakhir, pahalanya dilipat gandakan sampai 900 ribu kali lipat. Jika diberikan kepada apa? Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang alim. Diberikan kepada orang yang berdakwah untuk dakwahnya Rasulullah SAW. Berikan untuk bantuan pondok pesantren, bantuan madrasah kepada ulama, bukan untuk tujuan pribadi, tapi untuk dakwahnya Rasulullah SAW. Itu bernilai pahalanya di sisi Allah sampai dilipat gandakan 900 kali lipat, dan itu tertinggi pahalanya itu. Jadi kalau orang berakal, pasti dia pandai-pandai untuk mencari pahala yang mana yang paling banyak untuk dia sedekah. Sebagaimana orang yang berdagang, pasti dia mau berusaha berpikir, pasti dia sudah merencanakan bagaimana dia mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dipikir, direncanakan, diatur. Kalau orang mau sedekah dan dia berakal, pasti dia kepingin cari sedekah yang mana yang pahalanya yang paling banyak. Nah, ini yang dikatakan tadi. Berikan sedekah tersebut kepada keluarga yang membutuhkan. Berikan sedekah tersebut kepada ahlul khair, kepada orang-orang yang baik-baik, daripada diberikan kepada orang lain. Walaupun diberikan kepada orang lain itu sudah pahala, itu sedekah. Jangankan kepada orang lain yang sehat walafiat, yang masih muda, itu sedekah kalau membutuhkan. Kita memberikan kepada hewan aja makanan, berikan kucing makanan, berikan kepada hatta anjing misalnya, itu sudah dicatat oleh Allah sebagai sedekah. Cuma tentunya pahalanya sama. Kita berikan makan kucing, kita berikan makan kepada manusia, tentunya pahalanya berbeda. Tapi tetap dianggap sedekah dan tetap ada pahala di sisi Allah. Tapi pahala sedekah tersebut berbeda. Ini yang dikatakan di sini. Wa alayka bitasadduq bima tuhibbu wa bima ya'is alaik litanal albir. Dan kalian kalau mau sedekah kalau bisa dengan sesuatu yang kalian sukai. Nah, ini susah ini. Ini sebagaimana sabda Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak dianggap berbuat baik sampai kalian memberikan sesuatu dari harta yang kalian sukai. Kalau kita memberi kepada orang lain, kita berikan kepada orang lain harta yang kita sukai. Kadang-kadang kan kita sebaliknya. Harta yang tidak kita sukai, kita berikan. Kalau kita suka dengan harta kita, kita simpan. Ya, kalau sudah berani kita memberikan sesuatu yang kita suka daripada harta kita, tapi kita berikan kepada orang lain. Kita suka uang kita, kita berikan kepada orang lain. Kita suka di antara baju-baju atau pakaian kita, ada yang kita paling sukai, kita berikan kepada orang lain. Ada makanan yang kita suka, kita senang. Tapi kita berikan makanan yang kita sukai tersebut kepada orang lain. Ini benar-benar kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar itu suka dengan sukar. Dia suka makan permen. Sayyidina Abdullah bin Umar zaman dahulu juga ada permen. Karena dia suka dengan permen, kemana-mana dia bawa permen untuk sedekah. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar, dia punya budak. Seorang budak yang bernama Nafi. Budaknya ini Imam Nafi. Itu budak tapi alim. Budak, seorang budak. Tapi karena budaknya ini, budaknya Sayyidina Abdullah bin Umar, tiap hari belajar sama Sayyidina Abdullah bin Umar sampai jadi alim. Padahal budak. Ketika budak itu jadi orang alim, banyak orang yang menawar untuk membeli. Siapa yang tidak mau membeli budak tapi alim alama? Yang Imam Nafi ini tidak lain adalah gurunya Imam Malik. Madhab Imam Malik itu. Ini gurunya Imam Malik, tapi budak. Ketika banyak orang yang menawar dengan harga tinggi, maka Sayyidina Abdullah bin Umar malah mengatakan, "Anta hurrun liwajhillah." Kalau begitu kamu merdeka karena Allah. Orang-orang semuanya heran. Di saat orang banyak yang mau membeli dengan harga tinggi, kok malah dimerdekakan? Kalau kita kan kesempatan, ada yang nawar tinggi, kesempatan ini kita jual. Ini malah dimerdekakan. Aku ingin mengamalkan ayat Allah SWT. "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Di saat orang banyak yang menawar dengan harga tinggi, budakku ini, aku menjadi suka dengan budakku ini. Di saat aku suka, aku punya kebiasaan. Apa yang aku sukai, aku sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang tidak disukai yang disedekahkan. Baju sudah jelek atau mungkin makanan sudah mulai bau-bau, kasih kepada tetangganya. Yang masih bagus, yang masih enak, kita berikan kepada orang lain. Ini benar-benar kebaikan yang sempurna. Ini dikatakan sini, bima tuhibbu wa ya'izzu 'alaik litanalul bir wa bil isar 'ala nafsika indal haja. Dan kalau bisa kamu sekali-sekali, ya, kalau tidak bisa selalu seperti tadi, tidak bisa selalu kita memberikan apa yang kita sukai, sekali-sekali seumur hidup sekali dua kali kita lakukan. Kita suka dengan harta ini, kalau karena kita suka kita berikan sekali-sekali agar kita mendapatkan fadilah tersebut. Ya, kalau tidak bisa seringkali, minimal sekali-sekali. Dan kemudian juga beliau mengatakan, kadang-kadang seseorang membutuhkan dengan hartanya, tapi kita yang membutuhkan dengan harta kita, kita dahulukan orang lain padahal kita membutuhkan. Nah, ini lebih sempurna lagi. Berarti menunjukkan lebih kuat, menunjukkan akan kuatnya dia imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dalam keadaan membutuhkan, dia berikan. Biasanya orang kalau membutuhkan, dia pakai sendiri, dia ambil sendiri, dia manfaatkan sendiri. Ketika ada lebihnya baru diberikan kepada orang lain. Ini dia butuh, dia ingin, tapi dia berikan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan mereka mendahulukan orang lain terhadap diri mereka sendiri, padahal mereka membutuhkan. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada muhajirin. Waktu di suatu peperangan Nabi dapat honimah. Dikumpulkan honimah, rampasan perang. rampasan harta perang. Ketika terkumpul, Nabi mengumpulkan para Ansor, sahabat dan asli penduduk Madinah. Dan Nabi mengatakan kepada mereka, wahai Ansor, wahai sahabat-sahabatku, bagaimana jika honima ini aku berikan khusus kepada muhajirin aja, dan kalian tidak perlu membagi harta kalian kepada muhajirin. Muhajirin kan membagi harta. Al-Ansor kan membagi harta mereka dengan muhajirin. Yang mempunyai dua rumah, satu rumah diberikan kepada saudaranya daripada muhajirin. Yang mempunyai harta sekian, separuhnya diberikan kepada saudaranya daripada kalangan muhajirin. Dipersaudarakan oleh Rasul antara penduduk Madinah dengan penduduk kota Mekah. Karena penduduk kota Mekah hijrah tanpa membawa harta. Tanpa membawa rumah mereka, harta mereka, pekerjaan mereka, semua mereka tinggalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang ke Madinah tidak punya harta, tidak punya kerjaan. Dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat penduduk kota Madinah. Nah, di saat suatu peperangan Rasulullah menawarkan kepada mereka, bagaimana wahai Ansor, jika honima ini aku berikan semuanya kepada muhajirin dan tidak perlu kalian membagi harta kalian dengan muhajirin. Atau honima ini aku bagikan untuk muhajirin dan untuk kalian juga. Ya, untuk muhajirin dan kalian juga, tapi kalian tetap membagikan harta kalian kepada muhajirin. Pilihan mana yang dipilih oleh mereka? Apa katanya Al-Ansar? Ya Rasulullah, biarkan honima ini dibagikan kepada muhajirin saja, enggak usah kepada Ansar, dan kami tetap membagi harta kami untuk mereka semuanya. Masya Allah. Tuh Ansar. Jadi tetap membagikan harta mereka dengan muhajirin tanpa mengambil bagian daripada honima. Itu yu'siruna 'ala anfusihim walau kana bihim fasasa. Dalam cerita yang lain terkait dengan ayat ini, ada seseorang yang dikirimi oleh tetangganya, seorang ini seorang yang miskin, membutuhkan. Dikirimi tetangganya kepala kambing. Kepala kambing. Ya, apalagi orang Arab, kepala kambing itu suatu yang muhtaram, suatu yang mulia. Ya, orang Arab biasanya enggak tahu kalau selain orang Arab. Jadi kalau ada jamuan, kepala kambing itu diberikan kepada orang yang paling mulia di antara hadirin itu. Itu menunjukkan yang paling mulia, maka di hadapannya disediakan kepala kambing untuk menghormati. Ini ada orang bagi kepala kambing. Jadi senang dia. Tapi di saat dia sudah nafsu untuk makan kepala kambing tersebut, dia ingat kepada tetangganya yang satunya. Hanya dia ingat kepada tetangga, ya Allah kasihan tetangga anak ini butuhkan. Dia mungkin kepingin makan kepala kambing. Padahal dia kepingin. Dia bagikan kepada tetangganya. Tetangganya senang. Dan tetangganya pun juga demikian. Ketika menerima dia ingat kepada tetangganya lagi sebelahnya. Terus sampai beberapa rumah sampai kembali lagi kepada yang pertama. Ya Allah kembali lagi kepada yang pertama ini hadiah buat kamu. Kepala kambing yang tadi. Yusiruna ala afusihim warokana bihim. Mereka kepingin, mereka membutuhkan, tapi mereka mendahulukan orang lain. Termasuk di perang yang Yarmuk, yang mana di salah satunya perang Yarmuk, di salah satu di antara mereka ada yang mencari-cari keluarganya, mencari-cari misanannya atau sepupunya yang ikut berperang bersama mereka. Dan ternyata di saat dicari setelah peperangan selesai, ketemu. Dan ketemu dalam keadaan sudah tergeletak, tidak berdaya, tapi masih ada nyawa, masih ada nafas, masih hidup. Kemudian dia mengeluarkan air minum yang sudah dia bawa untuk diberikan kepada orang tersebut, kepada keluarganya, misanannya ini. Tapi di saat mau diminum, tahu-tahu ada di antara orang-orang yang tergeletak tersebut, ada suara, langsung dia memberi isyarat, berikan kepada orang tersebut. Dia mungkin membutuhkan air ini. Ini dalam keadaan darurat, habis perang. Akhirnya karena diperintah, diberi isyarat untuk memberi kepada orang lain, dia pergi, hindar. Kemudian di saat mau diminum sama yang satunya lagi, yang sudah tidak berdaya juga, ternyata ada orang juga yang membutuhkan. Berteriak, berikan kepada orang lain. Ini dalam keadaan seperti ini. Sehingga dibawa air itu kepada orang ketiga. Ternyata di saat mau diminumkan kepada orang ketiga, ternyata orang ketiga ini sudah meninggal dunia. Meninggal dunia duluan, sebelum diminum. Akhirnya dia kembali lagi kepada misanannya, sepupunya. Kembali ke tempat misanannya, di antara mayat-mayat tergeletak, dia sudah termasuk sudah meninggal dunia. Kembali kepada banyak yang kedua, termasuk meninggal dunia. Ya Allah. Dalam keadaan seperti itu, mereka masih mendahulukan orang lain. Masih ingat kepada orang lain. Ini ya tentunya orang-orang yang sudah imannya, Masya Allah, kepada Allah sangat kuat. Dia hanya mengharap ya, kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang dikatakan di sini. Al-isar ala nafsik, butuh. Dia membutuhkan kepada hartanya, tapi dia mendahulukan kepada orang lain. Walaupun dalam keadaan itu dia membutuhkan harta tersebut. Bahkan Salafus Saleh dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan ada Abul Husain An-Nuri namanya. Jangankan harta, suatu waktu dia ditangkap oleh raja yang zalim. Dia dan sahabat-sahabatnya. Namanya Raja Zalim. Sehingga ketika Raja Zalim itu menangkap mereka, Raja Zalim tersebut memutuskan untuk mereka dibunuh. Dengan cara dipenggal leher mereka. Di saat mereka sudah berdiri, berbaris, dan siap satu persatu mereka akan dibunuh dengan dipotong leher mereka, maka langsung Abul Husain An-Nuri, ini yang paling tua di antara mereka, artinya yang ketuanya mereka lah, langsung dia maju ke depan. Dia langsung lebih dahulu maju ke depan untuk terlebih dahulu dipenggal lehernya. Sampai raja itu heran. Ente ngapain? Kok maju duluan belum dipanggil? Giran ente mestinya terakhir. Enggak. Biarkan anak lebih dahulu meninggal. Biarkan sahabat-sahabat anak merasakan hidup walaupun ya sesaat lebih lama daripada hidup anak. Jadi di sini dia mendahulukan sahabat-sahabatnya. Siapa tahu sahabat-sahabatnya bisa selamat selanjutnya. Kalau tidak selamat, ya minimal dia mereka lebih lama hidupnya daripada anak. Dengan sebab ini, raja itu merasa iba dan mereka semuanya dibebaskan oleh raja. Ya, bagaimana mendahulukan harta dengan nyawa sendiri. Masya Allah. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sifat yang dermawan, sifat ikhlas, sifat yang sifat perhatian kepada orang lain dan menaruh rasa iba kepada orang lain, dan mudah-mudahan kita diterima semua amal kita, niat baik kita. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebahagiaan dunia akhirat, dan dijelancarkan rezeki kita, dimudahkan rezeki kita, diberi keberkahan dalam rezeki kita, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala yang sebesar-besarnya, sehingga kita bersama Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinnya kunya salihah jami'a sami'a li khairi jinnah wa lahiru ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.